الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ندخل في الحديث الخامس من كتاب أمدة الأحكام وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يذولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وللمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب دل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda jangan sekali-kali salah seorang kalian buang air kecil fil ma'id da'im di air yang tidak mengalir. Alladzi la yajri. Da'im artinya diam. La yajri penjelasannya. Yani la yajri tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu minhu. Kemudian dia mandi daripadanya. Oleh Muslim dalam riwayat Muslim disebutkan la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jangan salah seorang kalian mandi di air yang tenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan dia junub. Gharibil hadis, beberapa kalimat yang perlu diterangkan, atau kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis ini. Pertama kalimat, la yabulanna. Lanya lanahiyah. Lanahiyah artinya melarang. Wal fi'l majzumul mahal biha. Dan fi'ilnya majzum al mahal. Tempatnya tempat jazm. Artinya kedudukannya majzum. Sebab lanahiyah menjazmkan. La taf'al. Sayyid. Hanya saja, kenapa disebut mahalnya? Kenapa tempatnya saja yang majzum? Karena fi'ilnya dalam keadaan mabni. Kenapa mabni? Karena bergandengan dengan nun taukid as-saqilah. Karena bergandengan dengan nun taukid as-saqilah. Maka, kalau sebuah fi'il bergandengan dengan nun taukid as-saqilah ataupun yang khafifah, maka dia dalam keadaan tidak bisa berubah. Tetaplah yabulanna. Tidak bisa yabulunna atau yabulinna. Tidak ada. Baik. Maka kita katakan mabni alal fathi litusalihi binuni sakina atau binuni tawqid. As-saqilah. Fi mahalli jazmin. Di tempat jazm. Kenapa? Di tempat jazm. Karena adalah nahiyah. Wa huraka bil fath, maka dia diharakat dengan fathah litusalihi binun taukid as-saqilah. Karena dia bergandengan dengan nun taukid as-saqilah. Dan yang bergandengan dengan nun taukid as-saqilah dia akan mabni. Paham? Kalau dia mabni yang di'irabkan adalah mahalnya, majzumul mahal. Kalimat kedua, alladzi la yajri fil ma'id da'im. Alladzi la yajri. Kalimat la yajri, tidak mengalir, itu tafsir lidda'im. Penjelasan dari kalimat da'im. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. jangan kalian kencing buang air kecil di air yang daim. Apa itu daim? La yajri. Maka kalimat la yajri adalah tafsir dari kalimat daim. Tafsirun lidaim. Wa huwa almustaqir fi makani, yaitu yang menetap di tempatnya, tidak berpindah. Kal ghudran fil bariyah, seperti genangan-genangan air. Fil bariyah, di tanah, di daratan sering ada genangan-genangan air, maka itu air yang dikatakan ghudran, yang tidak mengalir. Awil mara mawarid, atau di beberapa sumber-sumber air, tetapi bukan sumber yang mengalir, tetapi dia seperti danau kecil, disebut mawrid. Dia keluar sedikit, tetapi ketika sudah sampai batas tertentu, dia berhenti. Kenapa? Karena sudah tidak kuat lagi dia mendorong air tersebut, maka hanya segitu. Diambil, naik lagi segitu, dan itu sebagian menyatakan bahwa masih dikatakan daim. Asalis yang ketiga, summa yagtasilu minhu. Atau mawarid bisa pula bermakna beberapa air yang menetap di bebatuan. Jadi di sana ada seperti gunung-gunung batu, maka ketika gunung batu itu cekung, maka dia akan berair. Nah, sebab kalau yang bersumber, sebagian ulama bahkan sebagian besar menyatakan bahwa itu bukan air yang diam, itu air yang mengalir seperti sumur. Asalis sumba yang tersilu minhu, kemudian mandi daripadanya. Demikian biraf'il fi'li alal masyhur, demikian dirafakkan fi'ilnya sesuai dengan riwayat yang masyhur. Wal jumlatu khabar, dan jumlah ini khabarun. Wal mubtada, sedangkan mubtadanya takdiruhu huwa yagtasilu minhu, thumma yagtasilu minhu. Wa jumlatal mubtada wal khabar mahaluha al jazm. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, fi mahalli jazmin. Sekarang mahal lagi yang diarabkan, karena dia dalam bentuk jumlah, yang bisa dilihat harokatnya kalau dalam bentuk kalimah. Kalau dalam bentuk jumlah, maka gak bisa dilihat harokatnya, hanya dikatakan fi mahal. Fi mahalli jazmin. Kenapa kom fi mahalli jazmin atfan ala yabulanna? Karena dia ngikut ma'tuf ala yabulanna. La yabulanna sudah saya katakan di awal bahwa itu adalah majzum. La yabulanna fi mahal al-jazm. Baik. La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-dahim alladhi la yajri wa huwa junub. Yang kedua kalimatnya la yagtasil ahadukum fil ma'i ad-dahim. La yagtasil fil ma'i ad-dahim wa huwa junubun. La yabulanna diakhiri dengan kalimat thumma. Thumma yagtasilu minhu. Jangan sekali-kali kamu buang air kecil, dan jangan kamu mandi di situ. Berarti yagtasil ngikut. Jumlah ini ma'atuf ala maqablahu fi mahalli jazmin, ma'tufun pada la yabulanna. Paham? Berarti takdir la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri wala yagtasilu, wala huwa yagtasilu minhu, wala huwa yagtasilu minhu. Dan jangan pula dia, orang yang sama, mandi daripadanya. Berarti kan kalimat minhu artinya daripadanya. beda dengan hadis kedua. Itulah sebabnya disebutkan wali muslim. Karena hadis kedua dikatakan la yaghtasil ahadukum fil ma'i. Apa bedanya fi dengan min? Kata para fuqaha, kalau mandi padanya dengan fi masuk. Dia nyemplung ke dalamnya. Tetapi yaghtasilu minhu mengambil dari sana. Bukan dia nyemplung tapi ngambil airnya. Yaghtasilu minhu mengambil dari air tersebut. Barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan insyaallah dalam syarahnya. Yang keempat, la yaghtasil ahadukum majzumun lafzan bila an-nahiyah. Kalimat yang kedua, majzumun lafzan bila an-nahiyah. Dia lafadznya jelas majzum. Kalimat lafzan untuk membedakan dengan yang tadi. Tadi majzumul mahal. Ini majzum lafaz. Artinya betul-betul terlihat. Ma'alamatu jazmihi. Ma'alamatu jazmihi. Hah? Alamatu jazmihi. Sukun. La yaghtasil majzum lafzan bila an-nahiyah. Berarti sama-sama majzum dengan la nahiyah. Kalimat ya bulana dengan kalimat yaghtasil sama-sama majzum dengan lam an-nahiyah. Tetapi yang pertama tidak terlihat karena dia mabni litufalihi binuni saq nun taukid tsaqilah. Yang kedua terlihat jazm wa lam jazmihi as-sukun. Al-khamisah, yang kelima. Kalimat wa huwa junubun. Al-jumlah fi mawdi'i nasbin 'alal hal. Jumlah ini, kalimat ini, kalimat sempurna ini di tempat nasab 'alal hal. Berarti maknanya la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im hala kaunihi junubun. Saya ulangi maknanya. Jangan salah seorang kalian mandi di air yang tenang dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Jadi kalimat wahwa junub fi mawdi'i nasbin, di tempat nasab. Fi mahalli nasbin. Alal hal. Sebagai hal. Artinya jangan mandi kalau junub. Kalau tidak junub tidak apa-apa. Hati-hati. Jangan masuk ke air yang tenang. Termasuk air yang tenang adalah kolam. Kolam renang. Kalau dianggap itu adalah kecil. Artinya bukan yang lebih dari dua kulah. Ala kaulin. Menurut salah satu pendapat. Atau masuk ke bathtub. Tempat renang yang kecil. Tempat kolam yang kecil untuk mandi. Di kamar mandi, kamar mandi. Tidak boleh masuk ke dalamnya. Kalau dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub. Karena lafadznya tidak berkaitan dengan buang air kecil. Jangan mandi salah seorang kalian di air yang tenang. Kalau dalam keadaan junub. Sebab kalimatnya filma masuk ke dalam air. Tetapi yang dibolehkan adalah yaghtarifu minhu. Menciduk daripadanya. Barakallahu fikum. Berarti sungguhnya ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah masalah buang air di air yang tenang. Buang air kecil. Yang kedua masalahnya mandi di air yang tenang dalam keadaan junub. Al-ma'na lijmali, maknanya secara ringkas. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil bauli fil ma'i da'im alladhi la yajri. Bahwasanya Nabi melarang untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir. Alladhi la yajri. Kal khazanat, seperti air-air yang merupakan air simpanan di ember atau di bak-bak itu khazanat. Wasaharij, saharij adalah di berbagai macam tempat-tempat yang tergenang di sana di gunung-gunung batu. Dalam gadaran adalah genangan-genangan air di tanah. Fil falawat wal mawarid allati yastasqi minhan nas, yang biasanya manusia mengambil dari sana. Di padang pasir atau di tempat-tempat yang seperti itu, mereka mencari air di gunung-gunung batu tadi, di celah-celah. Kalau ada celah-celah batu atau batu-batu yang lengkung, itu airnya akan tertahan di sana agak lama. sehingga walaupun hujan sudah sekian minggu yang lalu masih akan tersisa di sana air. Maka mereka mencarinya dan kemudian mengambilnya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka jangan dicemari dengan buang air kecil padanya. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Allati yastasqi minha an-nas, yang manusia biasa mengambil dari sana. Di bak-bak, di penyimpanan-penyimpanan air. Apa? Tandon air namanya. Kadang-kadang ada tandon yang di bawah letaknya. La'alla yatlawithuha 'alaihim wa yakrahuha. Agar jangan sampai mengotorinya dan akhirnya menjadikan orang jijik untuk mengambilnya. Karena hadhihi al-fadalat al-qadarah sababun fi intisharil amrad al-fattaka. Karena sisa ini, air seni ini, kencing menyebabkan tersebarnya berbagai macam penyakit-penyakit. Al-fattaka yang mematikan. Kama naha anil iqtisal. Sebagaimana dilarang pula mandi bighamsil jismi. Perhatikan. Sebagaimana dilarang pula mandi bighamsil jismi, dengan menenggelamkan badannya. Au ba'dahu, atau sebagian badannya dalam air. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Hatta la yakrahuhu wa yuwassikuhu ala ghairihi. Agar tidak menjadikan jijik padanya atau mengotorinya atas orang lain. Bal yatanawal minhu tanawulan. Enggak ada air kecuali di kolam tersebut. Orang-orang berdatangan ngambil air. Kamu nyemplung di dalamnya dalam keadaan junub. Fa hadza la yajuz. Demikian pula buang air kecil padanya, la yajuz. Wa idza kana al-mughtasil junuban fannahyu ashad. Maka kalau seseorang dalam keadaan junub, maka larangannya lebih dahsyat lagi. Kalau saja tidak junub, orang akan jijik. Sebab dia akan mengambil air dari situ, tiba-tiba ada manusia di dalamnya lagi mandi di situ. Fahada, barakallahu fikum, yukrah, kalau tidak junub. Tetapi kalau junub, jelas Rasulullah SAW melarang dengan kalimat, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Wa in kana al-ma' jariyan, kalau airnya mengalir, fala ba'sa min al-iqtisal fihi wa tabawul. Maka kalau airnya mengalir, tidak mengapa. Untuk mandi padanya dan buang air kecil padanya juga tidak mengapa. Di sungai yang mengalir misalnya, atau di kolam yang mengalir. Kolam yang mengalir itu dia kolam, kolam renang, tetapi air dari sana masuk, dari ujung yang lainnya keluar. Itu pun dianggap mengalir. Ma'annal ahsan tajnibuhu al-bawl li'adami fa'idah fi dhalika wa khasyat at-talawus wa dharar al-ghair. Tetapi yang baik menghindar untuk kencing di dalamnya, walaupun sungguhnya secara hukum boleh. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya kencing di situ dengan kencing di tempat yang lain. Sama saja. Ngapain kencing di dalam kolam? Khawatir talawus atau yulawus khasyat at-talwis wa darar al-ghair. Khawatir mengotori orang lain, khawatir membuat orang lain terkena madarat. Mungkin orang itu masih dalam keadaan di sampingmu, begitu kena kencing dia naik. Maka di badan dia ada najisnya dan bisa jadi penyakit. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun secara hukum kalau dia mengalir boleh, tetapi yang lebih afdal kata beliau, al-ahsan, untuk jangan buang air di situ, karena enggak ada untungnya, enggak ada faedahnya sama sekali. Tapi ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama wa hal an-nahi lit-tahrim aw lil-karaha. Pertama, perselisihan para ulama, apakah larangan ini larangan menunjukkan haram atau larangan menunjukkan makruh saja? Fadhahab al-Malikiyah, adapun Malikiyah berpendapat annahu makruh, bahwa itu hanya makruh saja, tidak disukai. Wadhahab al-Hanabilatu wadh-Dhahiriyyatu ila annahu lit-tahrim. Adapun Hanabilah dan juga yang bersamanya Dhahiriyyah, mengikut Daud al-Dhahiri, menyatakan bahwa itu haram, larangannya larangan tahrim. Wadhahaba ba'dul ulama, dan sebagian para ulama berpendapat annahu muharram fil qalil makruhu fil kathir, makruhun fil kathir. Kelompok ketiga berkata kalau air sedikit haram, kalau air banyak makruh. Ini barakallahu fikum kaitannya dengan hadis yang dhaif sesungguhnya, tetapi para ulama menjadikannya sebagai perkara yang dibahas. Kenapa? Karena memang bagaimanapun juga kita harus melihat keadaan jumlah airnya. Kalau air sedikit, ilawas, akan menjadi kotor, akan menjadi busuk, akan menjadi tercemar dan seterusnya. Tetapi kalau airnya banyak, walaupun dia tidak mengalir, maka tidak ngaruh. Sebagaimana dalam hadis, al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai. Air itu suci, tidak akan bisa dirusak oleh apapun. Air yang mana ini? Al-ma'u tahur la yunajisuhu syai. Qanibirina a'azakumullah. Mereka membedakannya dengan dua kulah. Tetapi dua kulahnya dipersilihkan lagi oleh mereka. Seberapa dua kulah itu? Ada yang mengatakan dengan ukuran sekian kali sekian. Ada yang menyatakan dengan sifat. Kalau kamu goyang air sebelah sini, maka di tepi yang lain tidak goyang. Berarti seperti danau besarnya. Maka tentu saja, kalau demikian besarnya, enggak ngaruh kamu buang air dalamnya. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, makruh saja. Tidak sampai haram. Tetapi kalau dalam keadaan satu bak kecil, satu kolam kecil, maka la yajuz. Maka tidak diperbolehkan dan dikatakan haram. Berarti ada berapa pendapat? Pendapat pertama menyatakan makruh, larangannya. Pendapat kedua menyatakan larangan haram. Pendapat ketiga membedakan. Fihi tafsil. In kana al-ma qalil fa muharram. Kalau airnya sedikit haram. Kalau airnya banyak maka makruh saja. Wa zahirun nahi litahrim fil qalil wal katsir. Adapun tampaknya yang zahir dalam hadis ini tidak membedakan sedikit maupun banyak. Zahir dari hadis ini menyatakan la yabulanna. Demikian pula pada lafaz Muslim, la yaktasil ahadukum. Jangan buang air di air yang tenang. Dan jangan mandi di air yang tenang dalam keadaan kamu mandi di situ. Atau kamu mandi dengan menyemplung dalamnya. Yan ghamisu fi. Fahada sarihun. Littahrib. Dan sudah kita sebutkan kaidahnya kemarin. Apa kaidahnya kemarin? Al-amr yaqtadil al-wujub. Al-aslu fin nahi littahrib. Hukum asal dari larangan itu menunjukkan haram. Illa idza dalla dalil. Kecuali kalau ditunjukkan dalil yang menurunkan dari haram kepada makruh. Taib. Bagi mereka yang menyatakan makruh, alaihim bidalil. Atas mereka untuk membawakan dalil. Mana buktinya kalau itu bukan haram? Kalau mereka tidak membawakan bukti, maka kembali pada hukum asal. Al-aslu linnahi litahrim. Hukum asal dari larangan adalah menunjukkan haram. Wa qala rahimahullah lakin yakhussu min dhalikal miyah almustabharah. Tetapi dikecualikan kalau air itu banyaknya mustabharah. Mustabharah itu sudah melaut banyaknya. Ya karena terjemahannya dari kata bahar. Bahar itu apa? Laut. Kalau mustabharah yang seperti laut atau mirip dengan laut artinya danau. Danau itu dijuluki dengan buhairah, laut kecil. Idza kana al-miyahu mustabharah, kalau airnya itu banyaknya sudah mustabharah, sudah seperti lautan atau danau, maka itu dikecualikan bittifaqil ulama, dikecualikan menurut kesepakatan seluruh para ulama. Wa ikhtalafu fil ma'i alladhi bila fi. Dan mereka berselisih pula tentang airnya yang sudah bila fi. Mana bila? Hah? Yubalu fi. Yubal dari kata bala yabulu yubal. Orangnya yabul, airnya yubal. Mabni lil majhul. dikencingi. Artinya air yang sudah terkena air kencing tadi, apa hukumnya? Hal huwa baqin ala tahuriyatihi? Apakah dia akan tetap suci? Au tarajjas, atau sudah menjadi najis? Baik, ini dipersisikan lagi oleh para ulama. Fa in kana mutaghayyiran bin najasati fa innal ijma' mun'aqidun ala najasatihi. Kalau berubah warna, rasa atau baunya dengan najis, maka dia sudah menjadi najis. Ini disepakati oleh seluruh para ulama, ijma'. Fa innal ijma' mun'aqidun, terjadi ijma' ala najasatihi, atas bahwasanya dia najis. Baik. Qanifina azabullah, itu kelanjutan hadis tadi. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Atau kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja hadisnya dhaif. Tambahan terakhir khususnya, kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya, itu dhaif. Tapi kenapa jadi hujjah? Bukan karena hadisnya. Karena semua para ulama sepakat kalau air itu sudah berubah baunya jadi bau najis, atau rasanya jadi rasa najis, atau warnanya jadi warna najis, maka dia najis. Baik. Berarti untuk masalah apakah airnya tetap suci atau tidak, dilihat perubahannya. Idza taghayyara, kalau berubah launuhu au ta'muhu au rihuhu, fahuwa najis. Kalau berubah warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka dia najis. Wa illa fala qalilan kana au katsiran, sedikit maupun banyak. Ini bantahan bagi mereka yang berpegang dengan hadis dua kulah. Beberapa kaum terpaku berkutat dengan kalimat dua kulah, maka bikin bak dengan ukuran yang menurut mereka dua kulah. Setelah itu bebas. Mereka masuk, mereka mandi, mereka ambil dari sana segala macam. Sampai air itu kotor pun tetap mereka katakan tidak akan berubah. Karena dikatakan selama air itu dua kulah, maka enggak akan bisa jadi najis. Ini barakallahu fikum, bukan itu hukumnya. Yang hukumnya adalah ijma. Apa ijmanya menyatakan? Dua kulah ataupun kurang ataupun lebih. Kalau berubah warna, rasa dan baunya dengan najis, maka dia najis. Kalau tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya dengan najis, maka dia bukan najis. Kamu kencing, tiba-tiba jibrat ke ember bersih airnya. Bagaimana? Apakah air itu najis? Ini kaidahnya. Hal taghayyara launuhu? Apakah berubah warnanya jadi warna kencing? Oh, enggak. Hal taghayyara rihuhu, baunya jadi bau kencing? Oh, tidak. Taib hal taghayyara, apakah berubah rihuhu atau ta'muhu, kalau orang yang ngerti rasanya, rasanya rasa kencing? Enggak, khalas. Berarti air itu tetap suci. Barakallahu fikum. Ini dikatakan oleh para ulama demikian secara ijma. Wa in kana ghayra mutaghayyirin bin najasah. Kalau ternyata tidak berubah dengan najis, wahuwa kathir, dalam keadaan dia banyak, fal ijma'u aydan ala tahuriyatihi, maka kesepakatan para ulama ijma' bahwa dia tetap suci kalau enggak berubah. Di mana berarti istilah perselisihannya? Kalau berubah warna, rasa dan baunya, ijma' bahwa itu najis. Kalau tidak berubah warna, rasa dan baunya dalam keadaan banyak, ijma para ulama bahwa itu tidak najis. Di mana berselisihnya? In kana qalilan ghairu mutaghayyir min najasa. Kalau sedikit tapi enggak berubah warna, rasa dan baunya. Di sini terjadi perselisihan. Karena bin azza, in kana qalilan, kalau sedikit tapi tidak berubah dengan najis. Fadahaba Abu Hurairah wa Ibn Abbas wal Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib wa Thawri wa Dawud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi. Mereka ini yang pertama disebut berpendapat tidak najis karena tidak berubah warna, rasa dan baunya. Dari sahabat Abu Hurairah, Ibn Abbas, dari tabi'in Al Hasan Al Basri bin Musayyib, kemudian diikuti Al-Thawri dan Dawud Al-Zahiri dan juga Malik dan Bukhari. Semuanya menyatakan tidak najis. Wa qad sarad Al-Bukhari 'iddat ahadits. Bahkan Bukhari membawa sekian hadis raddan sebagai bantahan ala man qala innahu najis. Sebagai bantahan kepada orang yang berkata bahwa itu najis. Wa dhahaba Ibn Umar wa Mujahid. Sedangkan Ibn Umar wa Mujahid wal Hanafiyah, para ulama dari Ahnaf, wal Syafi'iyah, para ulama dari kalangan Syafi'i, wal Hanabilah, para ulama dari kalangan Hambali, mereka berpendapat golongan kedua ini ila annahu tunajjis atau tanajjas bimujarrad mulaqatan najasah walau lam yataghayyar. Menurut mereka bahwa air itu menjadi najis hanya karena bersentuhan dengan najis. Mau berubah atau tidak berubah, kalau dia sedikit, najis. Madama qalilan, kalau dia sedikit. Mustadillin biadillah. Mereka berdalil dengan sekian dalil. Minha hadisil bab. Di antaranya, hadis bab kita, yang sedang dibahas. Aina wajhul syadz. Kalau kita lihat hadis yang sedang kita bahas, di mana sisi yang menunjukkan bahwa air itu jadi najis? Ada? Jangan sekali-kali kencing di air yang tenang tidak mengalir. Kemudian kau mandi daripadanya. Dan jangan kau mandi di air yang tenang dengan memasukkan badanmu ke dalamnya dalam keadaan kau junub. Apakah ada yang menunjukkan bahwa airnya jadi najis? Kata mereka, larangan itu menunjukkan kalau sampai melanggar, maka itu haram, itu najis. Dianggap seperti itu. Tentunya kata Syekh, Syekh Abdullah Al-Bassam, menyatakan, kulluha yumkin radduha. Semua dalil-dalil yang dibawakan oleh kelompok kedua ini bisa dibantah. Bisa dibantah. Artinya tidak menunjukkan secara sharih, secara tegas, kalau airnya jadi najis. Kalau masalah air jadi najis atau tidak jadi najis, masuknya pada hadis-hadis yang khusus. Yaitu hadis tentang, al-ma'u tahurun la yunajis. Najisuhu syai. Ya. Seperti hadis bi'ir buda'ah. Hadis sumur buda'ah. Itu disebutkan bahwa sumur buda'ah itu, ya Rasulullah, di sumur itu yutrah fi hal huyab. Dilemparkan di sana kain-kain head. Ya. Softtek dan sebagainya, kalau sekarang begitu. Kalau dulu sebutnya dengan huyab. Kain-kain bekas head. Dan juga jifah, bangkai dalamnya. Dan juga digambarkan betapa yang masuknya jelek-jelek, busuk-busuk, najis. Jawablah Nabi, al-ma'u tahurun, la yunajisuhu syai. Air itu suci, enggak akan jadi berubah jadi najis. Jawabannya seperti itu. Barakallahu fikum. Apa catatannya dari para ulama ijma' tadi? Kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya, otomatis dia jadi najis. Kalau enggak, kembali kepada hukum asal. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Bahwa air itu suci, enggak akan berubah jadi najis. Demikian pula yang di sungai, kalian tahu bagaimana mereka melemparkan segala macam sampah, atau ini dan itu. Kalau airnya tidak berubah, seperti air yang kita lihat di kampung-kampung, kamu cium baunya, tidak jadi najis. Bukan bau najis. Maka tetap dia suci, tahur. Bagaimana kalau warnanya coklat? Kan berubah berarti warnanya. Iya, tapi bukan berubah dengan najis. Berubah dengan tanah. Maka dia tidak jadi najis. Tetap tahur. Kecuali kalau sudah di kota, sungai itu jadi comberan. Sudah baunya bau got atau bau najis. Itu sudah lain hukumnya. Baik, kembali kepada kitab. Wastadallal awwalun bi adillatin katsirah. Adapun golongan pertama berdalil dengan banyak dalil. Siapa golongan pertama? Apa pendapatnya? Golongan pertama tadi disebutkan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, Ibnu Tsauri, Daud wa Malik Al-Bukhari dan lain-lain. Istadallu al-awwalun bi adillah. Minha ma rawahu Abu Daud. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Wa hasanahu, dan dihasankan. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Dan sudah kisahkan tadi bahwa di antara asbabul wurudnya adalah masalah sumur mudha'ah. Sumur yang dilempar di sana, bangkai dilempar di sana, ini dan itu. Nabi menyatakan air tetap air. Air tetap suci, tidak akan berubah jadi najis. Wa ajabu an haditsil bab. Golongan pertama menjawab hadis bab yang sedang kita bahas, yang dijadikan dalil oleh kelompok kedua. Bi anna nahi li takrihihi ala suqah wal waridin la li tanjisihi. Apa jawabannya? Jawabannya larangan Rasulullah SAW adalah untuk menunjukkan atau untuk menjadikan orang lain tidak jijik ketika mengambil air tersebut. Suqah dari kata saqi, orang-orang yang mengambil air. Al-waridin, orang-orang yang memanfaatkan air tersebut atau meminumnya. Bahwa mereka akan enggak suka, akan jijik dengan air yang kamu mandi di situ. Apalagi ada orang kencing di sana. Lali tanjisihi, bukan untuk menunjukkan najis. Baik. Walhaqqu ma dhahaba ilaihi al-awwalun. Maka kebenaran bersama orang-orang yang pertama, dengan para ulama yang pertama. Fa inna madara tanajjus ala taghyir bin najasa. Karena urusan najis kaitannya dengan perubahan warna, rasa atau baunya. Qallal ma au kathur. Apakah sedikit airnya atau banyak? Wa hadha huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah ikhtiar, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya Ibnu Taimiyah tidak taklid kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun madhabnya madhab Hambali, tetapi di sini Hanabilah masuk pada golongan kedua yang menyatakan tentang pendapat najis kalau sedikit, walaupun tidak berubah. Tetapi Ibnu Taimiyah justru memilih pendapat yang pertama, tidak mengikuti Imam Ahmadnya rahimahullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa min hadza na'lam anna ar-rajih aidan tahuriyat al-ma' al-mughtasal fihi min al-janabah. Maka yang benar, yang sahih, yang rajih juga adalah sucinya air al-mughtasal fihi, yang dipakai mandi oleh orang junub dengan nyemplung ke dalamnya. Alhamdulillah. Di sini santri-santrinya masya Allah, thayyibun. Pernah kejadian di pondok yang dulu saya ngajar. Satu anak naik ke atas, mandi di tempat tandon air. Nyemplung di dalamnya, berenang. Kebetulan bentuknya besar, kotak begitu. Berenang dalamnya. Jadi semua rumah-rumah para asatidah minum dari bekas mandinya dia. Mandi dari bekas mandinya dia. Wudu dari bekas mandinya dia. Allah salam ala afiyah. Ini barakallahu fikum. Tetap suci. Tetap suci. Wa in qalla, walaupun sedikit. Khilafan lil masyhur min madhabina. Kata Syekhul Islam, berbeda dengan apa yang masyhur dari madhab kami sendiri. Jadi dia tidak sependapat dengan madhabnya sendiri. Dan juga madhab Syafi'i. Ini berbeda dengan madhab Syafi'i. Min anna al-ittisal yaslubuhu sifat at-tahuriyah. Yang katanya kalau sudah dimandiin orang di dalamnya, yang junub, yaslubuhu sifat at-tahuriyah, akan tercabut kesucian air. Madama qalilan, kalau sedikit, kata mereka. Dan ini yang diselisihi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, bahwasanya yang rajih adalah tetap kaitannya dengan at-taghayyur. Hal taghayyara rihuhu au ta'amuhu atau launuhu. Wa illa fala yajus atau fala yatanajas. Tidak akan jadi najis. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakal muhamdik. Shalla ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.